cerita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas bermata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat duka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Lebih baik kini kita berpisah.